hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Walil mutajalisina fiyya. Walil mutazawirina fiyya. Walil mutabadhilina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajib mendapatkan kecintaanku terhadap orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan wajib pula mendapatkan kecintaanku terhadap orang-orang yang saling duduk karena aku. Wajib pula mendapatkan kecintaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap orang-orang yang saling berziarah. Dan wajib pula mendapatkan kecintaanku terhadap orang-orang yang saling berkorban, saling membantu karena aku. Di dalam hadis qudsi ini, semoga kita ditumbuhkan saling kecintaan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah, bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Demikian juga kita bermajlis, duduk di tempat ini pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula ketika kita berziarah adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membantu, menolong, berkorban untuk saudara kita, maka itu pun semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak kebaikan, sekian banyak fadilah, keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan beberapa perkara yang disebutkan tadi. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk terus memupuk mahabbah fillah ini, memupuk kecintaan kita terhadap sesama kita. Karena sesungguhnya demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh salafuna saleh dari kalangan para sahabat. Mereka memiliki sikap asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, memiliki sikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi lemah lembut terhadap sesama mereka. Karenanya perasaan cinta ini harus terus dipupuk dengan berbagai macam upaya, sebagaimana yang dicontohkan atau diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk saling memberi. Karena sesungguhnya ketika seseorang bisa melakukan upaya-upaya untuk saling memberi, maka akan tumbuh cinta itu. Saling memberi tentunya dilandasi niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena faktor-faktor yang sifatnya kontemporer, faktor-faktor sesaat, faktor-faktor kepentingan-kepentingan yang sifatnya dunia, tetapi benar-benar tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dilandasi keikhlasan inilah yang akan membuahkan berbagai kebaikan untuk kita semua. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk beramal secara ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah. Dengan landasan ikhlas inilah mahabbah, kecintaan kita kepada sama saudara, seiman, seakidah, semanhaj, semua cinta itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala kecintaan itu terus dipupuk, hubungan pun akan semakin membaik. Dan di antara bentuk kecintaan itu pun adalah akan menumbuhkan kita untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan. Bukan berarti ketika kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, lantas ketika ada saudaranya melakukan satu bentuk kesalahan kemudian dibiarkan. Tidak. Tetapi sebagai wujud rasa cinta kita, maka kita memberikan bentuk nasihat. Karena agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihat. Maka ketika kita menerima nasihat, tentu kita memiliki prasangka-prasangka yang baik. Janganlah kemudian seseorang ketika dinasehati merasa dirinya dikecilkan, merasa dirinya kemudian disalahkan. Tidak. Semestinya ketika kita mendapatkan nasihat, walaupun mungkin nasihat itu terasa pahit, tetapi kita harus bisa berlapang dada, meluaskan hati kita untuk bisa menerima apa yang dinasihatkan oleh saudara kita. Dan ini tentu akan bisa ditunaikan oleh orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas. Ketika seseorang mungkin menasihati kita, maka ucapkanlah jazakumullahu khaira. Karena seseorang yang menasihati itu berarti dia sudah memberikan perhatian kepada kita. Kalau dia tidak memperhatikan kita, tentu tidak akan mau menasehati. Kalau dia tidak peduli kepada kita, tentu tidak akan memberikan nasihat itu. Tetapi karena dia itu peduli kepada kita, sayang kepada kita, perhatian kepada kita, maka nasihat itu diberikan. Berbahagialah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bisa menerima nasihat dengan lapang dada. Biasanya kalau orang diberi nasihat, syaitan membisik-bisikkan. Biasanya kalau orang dinasehati, kemudian merasa dirinya dikecilkan. Ini adalah termasuk tipu daya syaitan. Sehingga kemudian dia merasa gengsi, merasa kehormatannya diperlakukan secara tidak baik karena dia dinasehati. Maka yang demikian ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Di antara sifat ciri daripada orang yang tidak merugi, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Asr itu, di antaranya ciri dari orang yang tidak merugi, dengan kata lain ciri orang yang beruntung, yaitu adanya tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Adanya sikap saling menasehati dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Maka janganlah kemudian seseorang merasa dirinya dikecilkan atau gengsinya diturunkan lantaran dinasehati. Misalnya ada seseorang, Bu, kebiasaan ikhwan kan begitu, Bu, afwan, anak antum begini begini. Itu nasihat, teguran. Kita sebagai orang yang memberi nasihat, jangan lantas, apa kamu urus-urus anak orang? Urus saja anakmu sendiri, tidak perlu urus-urus anak orang. Ini adalah sikap yang tidak baik. Ketika kita diberitahu oleh seseorang, Bu, itu anak antum begini begini begini. Oh ya, jazakumullah khairan ya akhi. Coba anak periksa nanti. Coba akan anak tanya anak saya, betul tidak melakukan perbuatan seperti itu? Artinya ketika menerima nasihat, dada seseorang itu lapang, pikirannya pun jernih. Sehingga dengan demikian, kebiasaan saling menasehati itu akan terus tumbuh. Dan ini adalah ciri dari orang-orang yang tidak merugi. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya orang yang memberi nasihat itu berarti orang yang memberi perhatian kepada kita. Semestinya kita bersyukur, semestinya kita berterima kasih ada orang lain memperhatikan keadaan diri kita. Dan nasihat adalah merupakan dalam sistem masyarakat modern sekarang, saling menasehati itu adalah merupakan satu bentuk sistem kontrol di dalam masyarakat, sistem pengawasan di dalam masyarakat. Bayangkan kalau kebiasaan saling menasehati itu tidak terjadi di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah masyarakat, apa yang akan terjadi? Masyarakat itu akan hidup nafsi-nafsi, anania, hidup sendiri-sendiri, hidup individualis, yang dia perhatikan hanya dirinya dan keluarganya, sementara keadaan orang lain tidak pernah dia perhatikan. Apakah masyarakat seperti ini yang akan dibangun? Apakah masyarakat seperti ini yang akan kemudian dibentuk di dalam sebuah komunitas? Tentu tidak. Di antara bentuk memerangi sifat-sifat individualis, di antaranya adanya saling menasehati. Dan seseorang yang dinasehati tidak pernah merasa rugi. Walaupun mungkin nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Misalnya seseorang dinasehati, "Bu, anak antum." "Oh ya?" Padahal anaknya tidak berbuat apa-apa. "Jazakumullah khairah." Kenapa kita mengucapkan jazakumullahu khairah? Karena walaupun nasihat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada diri kita, tetapi minimalnya dengan nasihat itu, kita telah diperingatkan oleh saudara kita agar tidak terjatuh kepada apa yang dinasehatkannya itu. "Bu, anak antum mengambil barang orang lain." "Oh ya? Jazakumullah khairah." Kita sebagai orang tua yakin anak saya tidak mengambil. Anak saya tidak punya sifat seperti itu. Sifat buruk seperti itu. Tetapi tetap teguran itu kita terima dulu. Jangan kemudian kita lantas, "Apa kamu? Memangnya anak saya ini pencuri apa?" Hal-hal yang seperti ini yang akan menjadikan seseorang kemudian untuk menarik diri, "Ah, percuma. Nasehatin dia juga. Paling nanti kita yang dibentak-bentak." Akibatnya apa? Mematikan sebuah kebiasaan, sebuah sunnah yang salafuna saleh senantiasa menghidupkan. Salafuna saleh ketika mereka bertemu dan ketika mereka akan berpisah, senantiasa untuk saling memberikan nasihat. Salafuna saleh ketika berkirim surat ataupun bertemu, senantiasa ingin mendapatkan nasihat. Para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihati aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati, "La taghdab." Apakah kemudian sahabat ini mengatakan, "Oh, saya ini bukan pemarah"? Kan tidak. Walaupun mungkin dinasehati, seorang yang lemah lembut dinasehati, "La taghdab." Jangan kamu suka marah. Apa lantas kemudian, "Apa saya ini suka pemarah toh? Kok dinasehatinya seperti ini?" Bukan begitu. Walaupun kita ini bukan seorang yang pemarah, tetapi dinasehati seperti itu, kita ambil pelajaran agar kita tidak terjatuh menjadi orang yang suka marah. Kan begitu. Sehingga nasihat itu apapun bentuknya, itu senantiasa memberikan kebaikan. Baik bagi orang yang menasehatinya. Orang yang menasehati itu pun akan mengingat terus. "Oh, saya sudah menasihati fulan, maka saya pun harus berbuat sebagaimana apa yang sudah saya nasihatkan kepada fulan." Kalau tidak, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak berbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi nasihat itu bagi orang yang memberi nasihat pun akan memberikan kebaikan. Karena ketika dia menasehati, itu berarti dia pun harus berbuat, berperilaku sebagaimana apa yang dia nasehatkan kepada orang lain. Dan nasihat itu akan memberikan kebaikan pula kepada orang yang menerima nasihat. Kalau nasihat itu benar terjadi pada dirinya, maka nasihat itu sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk perbaikan pada dirinya. Sehingga dengan nasihat itu dia diingatkan dan kemudian dia bisa memperbaiki diri. Ini pentingnya nasihat. Dan nasihat itu tidak mesti, namanya tausiah itu tidak mesti harus di atas mimbar. Yang namanya tausiah tidak mesti harus kemudian oleh ustaz. Yang namanya nasihat tidak mesti harus dilakukan di atas podium atau di atas meja seperti ini. Seorang suami mengajak istrinya untuk sholat malam, itu nasihat. Seorang ayah memberi pesan kepada anaknya, belajar yang rajin ya nak, perbanyak baca Al-Quran ya nak, itu adalah nasihat. Yang seperti ini adalah bentuk-bentuk perbuatan yang akan memberikan keberkahan. Dan dengan nasihat itu, seseorang akan terbimbing terus. Kemampuan, kepekaan kita terhadap lingkungan itu akan terasa. Bagaimana tidak? Seseorang yang saling menasehati tentu akan saling mengawasi. Tentu akan saling melihat antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Dan itu semua adalah bentuk-bentuk kepedulian yang diajarkan di dalam agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar untuk begitu peka terhadap lingkungan. Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'ah. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak kuah, maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, kemudian engkau perhatikan tetanggamu, beri tetanggamu itu sebagai salah satu bentuk perhatian kepada tetangga. Kalau kita memiliki makanan, kita memiliki masakan, beri tetangga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita untuk sensitif dengan keadaan sekitar kita. Kita jangan sensitif kalau ada maling gitu. Kalau ada maling baru kita sensitif. Maling, maling, wow, baru keluar semua dari rumah. Tidak seperti itu. Kadang-kadang tetangga kita itu mungkin tidak punya makanan, tetapi karena dia itu iffah, menjaga kehormatannya, tidak bicara kemana-mana. Kita sebagai tetangganya harus peka, sensitif. Kok kelihatannya tetangga kita ini badannya agak lemes-lemes begitu? Jangan-jangan tidak ada makanan. Ya. Maka kita sebagai tetangganya tentu memberikan sesuatu. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang diajarkan di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Bukan sekadar memberi salam, memberi salam, memberi salam. Tetapi di balik perintah untuk menebarkan salam ini, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan keadaan orang yang kita temui. Kalau kita tidak peduli dengan orang, kan lewat saja. Kan begitu? Kalau kita tidak perhatian dengan orang, ya kita berlalu saja begitu. Tapi karena kita ini diajarkan di dalam agama untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, walaupun mungkin terhadap orang yang tidak kita kenal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ketika kita menebarkan salam, itu berarti kita memberikan perhatian kepada orang lain. Orang lain pun senang kalau diperhatikan oleh kita. Coba kalau kita lewat di depan orang, kemudian tidak menegur, tidak menyapa, apa kata orang tersebut? Pasti akan mengatakan sesuatu yang jelek. Oh ya, begitu itu. Udah jenggotan, serem, jubahan, tidak ramah. Keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, yang memberikan satu bentuk penggambaran yang tidak sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena sikap kita yang tidak peka, tidak ramah terhadap lingkungan. Maka bentuk-bentuk yang seperti ini adalah bentuk-bentuk bermasyarakat yang diajarkan di dalam agama. Dan ketika kita misalnya dalam beberapa bulan yang lalu atau setahun dua tahun yang lalu, kan isu terorisme itu sedemikian gencar. Kalau kami di Jawa itu senantiasa dicurigai. Apalagi di Solo, tetangga kita sudah markasnya Abu Bakar Basir. Agak kesana sedikit markasnya Tabligh. Agak ke timur, ke barat sedikit markasnya Syiah. Jadi di tengah-tengah. Nah, kalau kita tidak bisa membawa diri, maka akan disamakan. Justru karena sikap, perilaku, keadaan, pembawaan kita yang ramah terhadap lingkungan, masyarakat bisa membedakan. Walaupun secara zahir, secara lahir sama, tetapi sikap-sikap, perbuatan masyarakat tentu akan bisa membedakan. Inilah pentingnya kita memperhatikan keadaan lingkungan kita. Pentingnya kita memperhatikan keadaan tetangga kita. Dan tentu saja penting pula memperhatikan keadaan diri kita. Apakah sudah memberikan perhatian terhadap masyarakat sekitar kita. Dan sekian banyak ajaran agama yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa peduli dengan lingkungan yang kita tempati. Maka ikhwafiddin azakumullah, memberikan nasihat adalah sesuatu yang sangat dihargai di dalam agama kita. Maka bagi orang yang memberi nasihat ataupun yang menerima nasihat, memiliki keutamaan. Sehingga dengan demikian, kita tidak menjadi manusia-manusia yang asosial istilahnya. Asosial itu tidak mengerti lingkungan. Tidak mengerti lingkungan. Nah, yang seperti ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pembawaan kita, perilaku kita, tindakan kita itu dicermati oleh lingkungan, oleh masyarakat. Amaliah kita adalah merupakan tazkiyah bagi diri kita. Kalau amal kita buruk, maka tazkiyah orang lain kepada kita pun akan mengatakan orang itu jelek. Tetapi manakala amal kita itu adalah sesuatu yang baik, maka orang lain pun akan mengatakan orang itu baik. Karena perilaku, tindakan, ya, ucapannya, ya, itu sesuatu yang baik. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena dasar daripada amaliyah kita, perbuatan kita, tindakan kita, seluruhnya didasari oleh al-ilm. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu harus menjadi dasar sebelum seseorang berbicara ataupun berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Mudah-mudahan yang sedikit dari tausiah ini bermanfaat untuk diri saya, untuk antum semua, dan untuk masyarakat, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu didasari karena ikhlas wal mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.